Baik, sekarang kita lanjut pembahasan fikih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kemarin masih pembahasan mengusap khuf. Sudah selesai belum? Sudah. Pembatal mengusap khuf. Nah, sekarang pembatal mengusap khuf. Kita ulang dulu, review ulang yang kemarin. Jadi di antara keringanan kita itu berwudu. Wudu seperti biasa. Namun ketika itu bagi yang mengenakan khuf, sepatu, atau yang mengenakan kaos kaki, itu bisa cukup mengusap tanpa melepas, tanpa mencopot sepatu, tanpa mencopot kaos kakinya. Sampai di kaki, kakinya ini dalam keadaan tadi memakai sepatu atau kaos kaki, sebelumnya ketika mengenakan sepatu atau kaos kaki tadi sudah dalam keadaan berwudu. Maka saat berwudu kali ini, ya, wudunya itu batal, dia berwudu lagi, maka pas sampai bagian kaki, sepatunya cukup diusap. Kemarin berapa aturan disebutkan? Dikatakan mengusap khuf itu boleh, syaratnya ada 3. Yang pertama, mengenakan khuf atau sepatu tadi atau kaos kaki sudah dalam keadaan bersuci. Kita berarti sudah bersuci. Yang kedua, khuf atau sepatu tadi menutupi, sifatnya menutupi bagian yang wajib dibasuh. Kaki itu dibasuh sampai mana? Mata kaki. Nah, berarti sepatu atau kaos kaki tadi nutupi mata kaki. Berarti kalau sepatunya, sepatu sendal ada yang mata kakinya kelihatan, nah ini gak bisa. Kaos kaki, ada kaos kaki yang pendek juga kan, di bawah mata kaki kan, mata kakinya kelihatan, tidak bisa juga. Harus nutupi mata kaki. Terus yang ketiga, dikatakan wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima. Ya, bisa digunakan untuk berjalan. Ya, bisa digunakan untuk berjalan, berarti kokoh, kuat gitu. Terus disebutkan lagi aturan wa yamsahul mukim yauman wa lailatan. Orang mukim masa mengusapnya 1 kali 24 jam. Siang dan malam, 1 kali 24 jam. Wal musafiru salah satu ayamin bilayalihinna. Sedangkan musafir itu 3 hari 3 malam. Musafir itu 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Kemudian wabtida'ul muddati min hin yuhdisu ba'da lufsil khufain. Dan memulai jangka waktu 1 kali 24 jam tadi atau 3 kali 24 jam tadi bagi mukim dan musafir itu dihitung mulai dari yuhdis, berhadas pertama kali setelah mengenakan sepatu. Jam 6 wudu terus pakai sepatu. Jam 6 wudu terus pakai kaos kaki. Jam 9 wudunya batal kentut. Maka hitung 1 kali 24 jam dari jam 9 tadi sampai 1 hari untuk mukim, sampai 3 kali 24 jam untuk musafir. Lalu dikatakan fa in masa fil hadar summa safar aw masa fis safar summa aqama atama masha mukimin. Jika seseorang itu mengusap ketika mukim, kemudian dia bersafar. Padahal jatah mukim 1 kali 24 jam, terus dia bersafar. Atau masa fis safar summa aqamna, atau dia itu mengusapnya ketika bersafar, kemudian dia mukim. Atama masha mukim, maka cukup menyempurnakan seperti mengusapnya orang mukim. Berarti berapa waktu? 1 kali 24 jam. Nah, sekarang kita lihat pembahasan untuk hari ini, 2 nanti, pembantal mengusap khuf, dan nanti kita lihat syarat-syarat tayamum. Ya, dibaca. Pembatal-pembatal mengusap sepatu. Wajibul mashu bi thalathati asya'i. Bi thalathati asya'a. Asya'a sigha muntahal jumu. Sigha muntahal jumu majrurnya dengan fathah. Bi thalathati asya'a. Bi khala'a huma. Wanqada'ul al-muddati wa ma yujibul ghuslu. Mengusap sepatu menjadi batal. Wa ma yujibul ghusla. Wa ma yujibul ghusla. Mengusap sepatu menjadi batal karena 3 hal. Nah, tadi salah satu asya'a bukan sigam mudhari jumis. Asya'a itu jamak yang diakhiri dengan ya. Jamu ada yang diakhiri dengan alif dan hamzah, namun bukan mamdud, ini bukan mamdud. Namun karena jamak. Terus biqol ihima ada tiga hal. Terus biqol ihima wang kodo. Artinya melepas sepatu. Yang pertama melepas sepatu, yang kedua habis jangka waktunya, yang ketiga terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi. Baik. Yang pertama mengusap huf jadi batal. Sepatunya dilepas. Kalau sepatunya dilepas berarti enggak bisa cuma mengusap saja. Berarti kakinya dicuci. Yang kedua, wain qidha'il muddah. Jangka waktunya habis. Tadi mungkin berapa lama? Nah, 1 x 24 jam. Dari jam 9 sampai jam 9 besok. Nah, ketika sudah masuk jam 9 dia mau wudu lagi, copot tuh sepatu, copot tuh kos kaki, baru kakinya dicuci, baru kemudian dia pakai lagi. Baru hitung lagi jangka waktu yang baru. Terus yang ketiga, wa ma yujibul ghusla, junub. Itu hal yang menyebabkan mandi, berarti junub. Kalau junub, ya, maka sepatunya dilepas, dia diperintahkan untuk mandi, mengguyurkan air ke seluruh badan. Sudah kita terangkan kemarin tentang ya, di antaranya rukun mandi. Ya, rukun mandi. Rukun mandi ada berapa kemarin? 2 apa 3? Niat. 1 niat. 2 menghilangkan najis. Nah, 3 mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, lihat dalilnya dulu, ada catatan di situ dalilnya. Penjelasan Tirmizi 96 dan Nasa'i dengan redaksi milik Nasa'i meriwayatkan dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Jika kami melakukan perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengusap sepatu kami dan tidak melepaskannya selama 3 hari. Entah itu untuk buang air besar, buang air kecil maupun tidur, kecuali karena junub." Nah, kalau dia pipis, buang air kecil, kos kaki masih ada, ya, selama ini tidak terkena najis, nah itu ketika dia wudu, kos kaki cukup diusap. Tidur, dia pakai kos kaki misalnya, ya, atau pakai sepatu bisa juga enggak? Ah, bisa aja. Anak gunung, ya, hiking naik gunung, gitu, ya kan? Di ketika itu bisa pakai sepatu. Wah, dingin sekali, pakai sepatu. Nah, sepatunya cukup diusap. Jadi kalau kencing, tidur, nah tidak masalah di sini. Namun kalau junubnya illa min janabatin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali junub, maka junub tidak bisa lagi ketika itu mengusap sepatu. Dia hadas besar, mengusap hub jadi batal, maka dia copot sepatunya, mandi. Nah, setelah itu dia setelah bercuci mau pakai kos kaki atau pakai sepatu tadi, lantas dia perlakukan lagi untuk mengusap, nah dibolehkan. Satu dalil aja cukup. Baik, sekarang kita lihat tentang tayamum. Syarat tayamum. Wa syaratu tayamumi khamsatu asya'i. Wujudul khamsatu asya'a, sama asya'a. Wa syaratu tayamumi khamsatu asya'a. Wujudul udri bisafari aw maradi. Bisafarin aw maradin. Aw maradin. Wa dukhulu waqt waqti sholati. وطلب الماء وتعذر استعماله وتعذر استعماله وإيوازه semua atop, semua atop pakai marfu tadi di depan watolabul ma'i wa ta'dzur istimalihi. Terus wa iwazuhu ba'dal talabi wat turabu tahiru alladhi lahu ghubarun fa in khalatuhu haso jisun aw ramlun lam yujzi. Syarat tayamum ada lima, yaitu pertama ada uzur baik karena perjalanan atau sakit, kedua masuk waktu sholat, ketiga telah berusaha mencari air tetapi tidak didapat, keempat ada air tetapi sulit untuk menggunakannya karena air yang tersedia hanya sedikit dan dibutuhkan untuk minum manusia ataupun hewan, yang kelima tersedia tanah yang suci yang mengandung debu, jika bercampur dengan kapur atau pasir maka tidak cukup. Jika bercampur dengan kapur atau jisun, kapur atau pasir maka tidaklah cukup atau tidak sah. Itu kalimatnya harusnya tidak sah. Nah, sekarang kita lihat, kita ulang dulu. Syarat tayamum ada lima. Syarat-syarat tayamum ada lima. Pertama, wujudul uzri bisafarin au maradin. Adanya uzur bersafar atau sakit. Dua, wadukhulu waktis sholah, masuknya waktu sholat. Yang tiga situ apa? Talabul al-ma'i, telah berusaha mencari air. Telah berusaha mencari air. Yang ketiga wa talabul ma'i, sudah berusaha mencari air. Jadi cari-cari dulu, enggak ada dia tayamum. Yang keempat wa ta'adzuru istimalihi, ada air namun punya uzur menggunakannya. Ada air namun punya uzur untuk menggunakannya. Terus yang kelima situ apa? Tersedia tanah yang suci yang mengandung debu. Oh, yang keempat coba diulang. Keempat berarti dilanjut. Ada air tetapi sulit menggunakannya karena air yang tersedia hanya sedikit dan dibutuhkan untuk minum manusia dan hewan. Wa ta'adzur istimalihi, dia punya uzur menggunakan air ini karena air terbatas. Terus yang kelima, menggunakan debu yang suci. Waturabu tahir lahu gubar. Yang kelima situ baca. Tersedia tanah yang suci yang mengandung debu. Nah, tanah mengandung debu, namun di sini tidak bercampur dengan apa situ ditulis? Jisun aw ramlun. Bercampur dengan kapur atau pasir. Nah, tidak bercampur dengan kapur, berarti batu-batuan kapur gitu tidak campur di situ, cuma debu saja. Tidak bercampur juga dengan pasir, berarti cuma debu. Kalau bercampur, lam yujizi, tidak boleh. Nah, coba kita ulang. Yang pertama apa? Adanya uzur karena safar atau sakit. Yang kedua, masuknya waktu sholat. Berarti kalau belum masuk waktu sholat belum boleh tayamum. Masuk waktu sholat misalnya zuhur jam 12, dia tayamum jam setengah 12 belum boleh, karena bisa jadi jam 12 sudah ada air. Paham ya? Jadi tunggu waktu sholat dulu. Jadi dia perkirakan nih, ah, ini mudah-mudahan gak ada air nih jam 12, nah itu baru dia tayamum tuh. Gak bisa jadi jam setengah 12, gak bisa jadi jam 11. Tunggu dulu, masuk waktu sholat. Karena bisa jadi tengah-tengah tadi, tiba-tiba turun hujan. Air mati tadi, PDAM hadir lagi, ini ya, datang lagi, ngalir lagi airnya. Ya sudah dia pakai air. Yang ketiga, cari-cari air. Terus yang keempat, ada uzur karena terbatasnya air. Yang kelima, menggunakan debu yang suci. Di situ tidak ada kapurnya, tidak ada pasirnya. Nanti kita lihat pendalilannya. Azan dulu. Baik, kita baca dalil-dalilnya. Penjelasan. Yang pertama mengenai uzur. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma fatayammamu." Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Al-Maidah ayat 6. Bukhari 200. Ini jadi dalil kalau syarat tayamum itu adalah karena uzur safar, karena uzur sakit. Yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Terus hadis Bukhari Muslim. Bukhari 241 dan Muslim 682 meriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan. Ketika beliau sholat bersama banyak orang, seorang laki-laki menjauh. Beliau bertanya, 'Apa yang menghalangimu untuk sholat?' Orang itu menjawab, 'Saya junub dan tidak ada air.' Beliau bersabda, 'Bertayamumlah dengan tanah karena itu cukup bagimu.'" Alaika bisa'id fa innahu yakfi. Kata Nabi SAW, cukup tayamum dengan sa'id, maka itu cukup bagimu. Ingat, ini jadi dalil juga ada syariat tayamum. Dan tadi dia ada uzur. Kalau di sini sebutkan safar. Ya, maka dia menjauh, tadi dia junub juga. Junub berarti kesimpulannya bisa digantikan dengan tayamum ketika tidak ada air. Cara tayamumnya seperti tayamum ketika tidak ada air untuk wudu. Jadi berarti kesimpulannya tayamum boleh menggantikan wudu, boleh menggantikan mandi, yaitu mandi junub. Terus ada lagi dalilnya? Poin kedua mengenai masuk waktu sholat. Bukhari 328 meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wujilat lil ardu masjidan wa tahurun, fa ayyuma rajulin min ummati adrakat hus-shalatu falyusalli." Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci. Siapa saja di antara umatku yang mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat. Terus diriwayatkan dari Ahmad. Diriwayatkan dari Ahmad disebutkan, Aina ma adrokatni sholatu tamassahtu wassolaitu. Di mana saja saya mendapatkan waktu sholat, maka saya mengusap tanah dan sholat. Ada keterangan di bawahnya? Dua riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertayamum dan sholat jika tidak mendapatkan air setelah masuk waktu sholat. Nah, ingat catatannya, setelah masuk waktu sholat dulu, baru boleh tayamum. Belum masuk waktu sholat, belum boleh. Ini syarat-syarat yang lima yang disebutkan oleh Matan Abi Syuja dan keterangan tadi dari At-Tahdzib. Allahu a'lam. Ustaz, apakah boleh diterima pemberian atau traktiran dari orang yang kita tahu sebagian penghasilannya dari hasil korupsi? Hasil korupsi nanti sama dengan hasil riba. Itu adalah pekerjaan yang haram dan dia peroleh gaji dari pekerjaan yang haram. Kaidahnya tentang gaji semacam ini, untuk gajinya haram untuk pelakunya, yaitu haram untuk yang bekerja, yaitu yang korupsi tadi, terus yang rentenir riba tadi. Namun untuk orang lain yang diberi dengan jalan yang halal, hal untuknya. Misalnya ditraktir, dia belanja di warung, warungnya itu boleh manfaatkan tadi karena diperoleh dengan cara yang halal. Ya, dia bukan curi barang tadi, bukan. Dia peroleh dengan transaksi jual beli, peroleh dari hadiah gitu. Peroleh dari traktiran boleh. Maka dosanya cuma untuk yang korupsi saja atau yang punya pekerjaan riba. Ustaz, bagaimana hukumnya sistem pre-order seperti ini? Yang dijual adalah makanan kering dan sudah tersedia barang di stok di distributor. Penjual sudah menaikkan harga barang dengan sepengetahuan dan persetujuan distributor. Penjual membeli barang sesuai pesanan konsumen langsung ke distributor dan dibayar secara tunai. Saat barang sudah di tangan penjual, kemudian barang tersebut diserahterimakan ke konsumen dan saat itu juga konsumen membayar secara tunai kepada si penjual. Jika skema tersebut tidak boleh, apakah solusi syar'inya ya Ustaz? Masih boleh. Jadi tidak ada masalah di sini. Dia sistem pre-order juga dibolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kita ketahui ada beberapa lafaz zikir ketika sujud atau rukuk? Bolehkah kita menggabungkan semuanya? Saya pernah bahas di Masjid Pogung Dalangan, lafaz untuk rukuk sujud macam-macam. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh enggak lafaz ini dalam kita satu kali rukuk, satu kali sujud gitu, gabungkan semua bacaan tadi. Kalau kesimpulan dari pembahasan Goyatul Muqtasidin Syarah Manhajis Salikin, situ disebutkan tidak perlu dipakai. Jadinya dipakainya itu kita baca yang ini satu waktu, baca yang ini di waktu yang lain. Jadi tidak digabungkan semuanya. Contoh misalnya doa iftitah itu macam-macam. Ada Allahumma bait baini, ya. Ada pakai bacaan yang lainnya lagi. Apakah proses gabungkan dengan Allahu Akbar Kabiro dan seterusnya? Tidak. Baca ini sendiri, baca ini sendiri. Itu yang lebih afdal. Apakah diperbolehkan seorang wanita Nasrani menghadiri akad nikah di dalam masjid dengan pakaian yang auratnya terbuka? Apakah dosa yang mengundangnya? Ya, kurang pantas saja. Karena masjid kita rata-rata masuk masjid untuk aurat. Sehingga kalau mau mengundang seperti itu, karena ini sedulur atau kerabat, ya baiknya kalau masjid punya aula, ruangan sendiri, nah itu yang dijadikan tempat untuk akad nikah atau untuk proses nikah yang lainnya. Ustaz, apakah keperkasaan Allah menyiratkan tentang jauhnya Allah dari hambanya. Jauhnya artinya di sini adalah jauh dari sisi Allah lebih perkasa dari hamba. Jadi itu letterlek kita terjemahkan. Jadi baidun. Ya, dikatakan baidun itu artinya jauh. Makhluk enggak bisa menyaingi Allah, enggak bisa. Jauh sekali. Ustaz, kalau misalnya masuk waktu sholat jam 11.45, bolehkah kita menunda sholat karena kuliah sampai jam 12.40? Boleh. Nanti setelah itu berjamaah dengan teman-teman yang sama-sama kuliah dan belum sholat duhur. Bagaimana hukum atau sebaiknya saat membaca Al-Quran dengan suara keras sedangkan di sekitarnya sedang beraktivitas lain? Dalil tadi sudah menunjukkan cukup untuk doa, zikir, lirih. Terus untuk baca Al-Quran juga asalnya seperti itu, artinya cukup bacanya dia dengar sendiri, tidak perlu ganggu orang lain. Dan juga dalam hadis yang lainnya sebutkan tidak boleh saling menyaingi, saling bersaing dalam masalah bacaan tadi. Bagaimana Ustaz tanggapannya mengenai mengikuti UKM atau organisasi di kampus? Mohon saran dan nasihatnya. Boleh diikuti asal tidak melanggar aturan di situ, tidak banyak bercampur dengan akhwat, tidak banyak habiskan waktu, dan tidak sampai melalaikan dari menuntut ilmu agama. Jadi ingat poin itu baik-baik. Ustaz, dulu saya sewaktu selepas operasi belum dapat berwudu dengan air. Lantas saya bertayamum, namun saya menggunakan perantara ayah saya karena tidak dapat bangun dari kasur selama 1x24 jam. Boleh minta orang lain untuk mewudukan atau mentayamumkan. Dia tidak bisa berwudu misalnya, masih bisa diwudukan orang lain, maka orang lain wudukan. Kalau enggak bisa, maka tayamum. Kalau tidak bisa tayamum sendiri, berarti ditayamumkan orang lain. Bagaimana dengan keadaan sholat sunnah seperti duha atau tahajud dan di saat itu tidak ada air, apakah tayamum dikhususkan untuk sholat wajib saja? Nah, ketika sholat sunnah boleh tayamum juga, berarti ketika mau melaksanakannya. Lantas lanjut lagi dua, terus lanjut lagi dua, cukup dengan satu tayamum saja tadi, kalau untuk sholat sunnah seperti itu. Namun kalau untuk sholat wajib, karena disyaratkan setiap kali masuk waktu sholat, berarti zuhur sudah tayamum, asar air belum ada lagi, tayamum ulang lagi. Walaupun mungkin belum kentut, belum tidur gitu, tetap tayamum lagi. Berapa lama waktu untuk diperbolehkan tidak berwudu seperti dari sholat maghrib hingga isya? Berapa lama waktu? Misalnya antum mau pertahankan wudu, asar belum batal, maghrib belum batal, isya belum batal, sampai subuh juga belum bisa itu. Mungkin gak? Ya mungkin saja. Ini lanjut dari asar sampai subuh, bisa. Dan kebiasaan para salaf dulu ada yang kayak gitu. Dia pertahankan wudu tadi karena sibuk belajar, dia pertahankan dari malam itu sampai subuh, berarti gak tidur. Karena kalau tidur batal. Nah, bisa dari asar aja kan? Wah asar, oh belum batal, maghrib belum. Gak ada batasannya, selama kamu yakin itu belum batal, bisa pakai terus tuh sampai subuh. Bisa saja, dan itu mungkin. Wallahu'alam. Baik, itu saja. Insyaallah hari Kamis sebelum kajian maghrib, itu nanti ada kajian siap di Pinang. Judulnya apa yang dilakukan setelah nazar, nanti dari jam 16.15 sampai menjelang maghrib. Insyaallah disediakan juga buka puasa di Masjid Pogung Dalangan. Kemudian baru setelah itu kajian Manhajus Salikin dan Riyadus Salihin seperti biasa. Demikian yang kita bahas, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.